Elike saja. Kemudian kalau rokes, apa kabar? Gitu. Ah, gitu. Kalau saya nak coba, assalamualaikum. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering renung hutan. Perjalanan ini seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau halam mulai henggang bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tinggal aku sendiri.